seorang ulama besar yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hadirin jamaah kajian malam rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyampaikan dalam kitabnya tentang bab fadlul ilmi ilman wa ta'liman lillah, yaitu sebuah bab tentang keutamaan ilmu, mempelajarinya dan mengajarkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah tentang keutamaan ilmu. Di antaranya dalil-dalil dari Al-Qur'an beliau sampaikan dalam kitab ini ada empat ayat. Yang pertama surat Thaha ayat 114, kemudian Az-Zumar ayat 9, surah Al-Mujadilah ayat 11, dan surah Fatir ayat 28. Ini adalah di antara empat surat, empat ayat yang menjadikan dalil tentang keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 114, "Wa qul rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya belum pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan kecuali dalam satu hal ini, yaitu ilmu. Allah Subhanahu wa taala belum pernah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan harta. Belum pernah memerintahkan untuk tambahan yang lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan dalam hal ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Lalu yang dimaksud ilmu di sini ilmu apa? Beliau Syekh Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya yang dimaksud ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan adalah ilmu yang ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Ilmu yang apabila diamalkan seseorang akan mendapatkan pahala. Ilmu yang apabila orang mempelajarinya derajatnya akan terangkat. Karena ilmu tersebut merupakan warisan para nabi. Kira-kira ilmu apa, anak-anak? Bapak ibu? Yaitu ilmu syar'i. Ilmu yang apabila kita pelajari akan mendapatkan pahala yang akan dapat mengangkat derajat seseorang adalah ilmu syar'i. Lalu apakah ilmu-ilmu yang lain tidak mengandung pahala? Apakah dengan kita belajar ilmu-ilmu yang lain selain ilmu syar'i apakah tidak dapat pahala? Tentu semua itu tergantung niatnya. Apabila kita niatkan dalam mempelajari sebuah ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena untuk memudahkan segala sesuatu yang terkait dengan syariat Islam, maka semua itu akan mengandung pahala. Satu contoh misalnya begini. Orang akan melaksanakan sholat. Salah satu syarat sholat itu adalah menutup aurat. Bagaimana kita bisa menutup aurat? Dengan cara dengan cara berpakaian. Maka apa namanya, kita belajar ilmu menjahit supaya bisa berpakaian, maka hukumnya apa? Hukumnya wajib. Karena seseorang tidak akan bisa menutup aurat tanpa menggunakan pakaian. Lalu apakah mempelajari ilmu jahit itu terus hukumnya wajib bagi setiap orang? Tentu tidak. Ini apa namanya, fardu kifayah. Apabila salah seorang dari kita ada yang bisa menjahit, maka sudah cukup baginya. Maka ini tergantung niat. Apabila kita belajar ilmu jahit tujuannya untuk mempermudah seseorang menutup aurat, maka ini mengandung pahala. Akan tapi ilmu syariat pada asalnya memang berpahala, karena seseorang tidak akan bisa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa melaksanakan sholat kalau kita tidak belajar ilmu sholat. Kita tidak akan bisa melaksanakan puasa kalau kita tidak mengerti bagaimana cara puasa. Maka ilmu syar'i ini adalah ilmu yang pada dasarnya berpahala apabila kita pelajari. Wa qul rabbi zidni ilma. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan bahwasanya al-ilmu jihadun. Ilmu itu adalah merupakan jihad. Belajar itu adalah merupakan jihad. Wa alaihi yubna jihad wa sa'irul Islam. Dan bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan benar tanpa didasari oleh ilmu. Tidak mungkin seseorang mau berjihad tapi dia tidak mengetahui tentang ilmu jihad. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika apa berwasiat kepada para pasukannya ketika akan mengutus mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah kalian memotong tumbuh-tumbuhan. Janganlah kalian merusak. Janganlah kalian merobohkan rumah-rumah. Dan janganlah kalian membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua ketika berperang." Nah, ini adalah salah satu ilmu jihad. Tidak jihad secara serampangan sebagaimana yang kita apa dengar dengan cara apa teror atau dengan cara perusakan, maka hal yang demikian tidak dibenarkan. Makanya jihad tanpa didasari dengan ilmu, maka hal demikian tidak bisa dibenarkan. Maka ilmu itu adalah merupakan bagian dari jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan. Dan tidaklah orang-orang yang beriman itu semuanya pergi untuk berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Kalaulah di antara sebagian dari mereka itu ada yang pergi untuk belajar, mendalami ilmu agama. Tujuannya apa? Liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Untuk memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka pulang. La'allahum yahdharun. Agar mereka mengetahuinya. Jadi inti dari ayat ini adalah bahwasanya gambarannya begini. Orang-orang yang beriman itu janganlah semuanya pergi untuk berjihad. Adalah di antara mereka, sebagian dari mereka itu ada yang pergi untuk belajar, belajar ilmu agama. Tujuannya apa? Agar ketika nanti orang-orang yang pergi berjihad, nanti mereka pulang itu ada tempat belajar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan kedudukan menuntut ilmu dengan jihad. Menyamakan. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu lebih utama daripada berjihad. Dengan apa? Lebih utama daripada berperang. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam hal ini menjelaskan tentang perinciannya. Apabila seseorang itu punya kekuatan, punya keberanian, dan punya teknik strategi perang, maka dia lebih utama untuk berjihad di jalan Allah. Seperti Bapak TNI misalnya, mereka punya kekuatan, punya fisik yang kuat, dan punya strategi perang. Maka ketika ada panggilan untuk berjihad, mereka lebih baik berangkat berjihad daripada duduk di sini. Karena kriteria tersebut. Akan tetapi jika seseorang itu tidak punya kekuatan fisik misalnya, tidak punya keberanian, tetapi dia punya kecerdasan, punya hafalan yang kuat, punya kekuatan apa namanya mentelaah sebuah buku, maka bagi orang yang seperti ini lebih utama untuk menuntut ilmu daripada berperang. Namun apabila ternyata sama, dia punya kekuatan, kekuatan fisik, punya strategi perang, kemudian dia juga cerdas orangnya, hafalannya kuat, pintar, maka sebagian ulama menguatkan bahwasanya dia lebih baik menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah aslul, dasar dari segala sesuatu. Seseorang tidak akan bisa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah tanpa didasari dengan ilmu, termasuk jihad itu sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan para nabinya dengan firman ini, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Dan seseorang ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu, mereka harus menjalankan sebab-sebabnya, yaitu dengan cara belajar, dengan cara membaca, dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, dengan cara bersekolah di pesantren. Nah, ini adalah di antara sebab kita bisa mendapatkan ilmu. Hadirin jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kemudian ilmu syar'i ini dibagi menjadi dua, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam kitab ini, bahwasannya ilmu syar'i itu dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu seseorang wajib masing-masing dari kita untuk belajar ilmu, ilmu syar'i yang kaitannya dengan yang wajib kita lakukan. Misalnya kewajiban setiap orang adalah sholat, maka kita wajib belajar tentang sholat. Setiap kita wajib untuk melaksanakan puasa, maka kita wajib untuk belajar tata cara berpuasa. Ini adalah hukumnya fardhu ain. Akan tetapi Bila seseorang tidak diwajibkan, tidak setiap orang wajib untuk menjalankannya. Misalnya zakat, ada orang yang tidak wajib untuk berzakat. Misalnya dari segi harta dia juga belum mencukupi untuk berzakat, maka dia tidak wajib untuk belajar tentang kaitannya zakat. Tentang haji misalnya, haji dilakukan hanya orang yang mampu untuk melaksanakan. Apabila seseorang itu belum bisa melaksanakan haji, maka dia tidak wajib untuk belajar tentang haji. Maka ini adalah hukumnya fardu kifayah. Hadirin jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan untuk ayat yang kedua, surah Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini dalam bahasa Arab adalah merupakan istifham inkari, yaitu pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Apakah sama orang yang rajin dengan orang yang malas? Tidak sama. Ini adalah istifham ingkari yang menunjukkan pengingkaran. Dan apabila kita sampaikan dengan gaya bahasa yang seperti ini, tentu kita langsung paham bahwasanya tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kemudian pada surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Versi lengkap dari ayat ini adalah, "Ya ayyuhalladhina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum, wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. "Idza qila lakum tafassahu fil majalis," apabila dikatakan oleh kalian tafassahu fil majalis, berlapanglah kalian dalam bermajlis. Misalnya dan ketika kita bermajlis seperti ini, datang seseorang kemudian tafassahu fil majalis, berlapanglah, berilah kelapangan dalam bermajlis sehingga seorang bisa masuk dan ikut duduk untuk bermajlis. Maka apa yang kita lakukan? Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka hendaknya kita memberikan kelapangan bagi orang itu. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Yafsahillahu lakum. Maka Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Ini memberikan pelajaran bagi kita adalah al-jazaa'u min jinsil 'amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan seseorang. Apabila kita memberikan kelapan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapan kepada kita. Apabila kita memberikan kemudahan bagi seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Apabila kita berbuat baik kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang lain pun berbuat baik kepada kita. Ini adalah al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan sesuai dengan amalan orang yang melakukan. Di antara dalilnya adalah ini. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu. Dan apabila seseorang mengatakan Fanshuzu. Berdirilah. Fanshuzu, maka hendaknya kalian berdiri. Artinya apa? Ketika kita bermajlis, kita bertamu, atau kita sedang berbincang-bincang dengan teman kita, kemudian teman kita sudah merasa bosan, merasa capek, kemudian dia bilang silakan untuk pulang, maka hendaknya kita menghargai dari apa yang dia katakan, nah kita pulang. Maka ini adalah salah satu adab bermajlis. Ada bermajlis, ada bertamu, kita dihendaknya untuk tidak berlama-lama ketika bertamu, tidak berlama-lama ketika ngajak bicara kepada orang. Kecuali orang kita tahu, orang yang kita ajak berbicara, orang yang kita bertamu itu senang dengan keberadaan kita. Namun hukum asalnya adalah kita tidak boleh berlama-lama. Karena terkadang orang mau usir kita itu malu. Bahasa kasarnya usir kita. Kita ngobrol terus panjang lebar, ternyata yang dia cemburu sebenarnya sudah ngantuk, sudah capek, sudah bosan. Atau barangkali dia punya keperluan misalnya. Dia punya keperluan sehingga sebenarnya mau permisi malu. Makanya kita harus tahu diri dalam hal ini. Maka hukum asalnya kita bermajlis atau bertamu, kita tidak boleh memperpanjang. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada orang-orang yang bermajlis kepada nabinya, menghadiri undangan nabi untuk makan-makan. Ketika mereka sudah selesai makan, kok ternyata orang-orang itu tidak pada pulang, masih di situ terus. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna dhalikum kana yu'in nabi. Sesungguhnya kalian itu sudah mengganggu nabi. Karena makanan sudah habis kok gak pulang-pulang. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dhalikum kana yu'in nabi. Sesungguhnya kalian itu sudah mengganggu nabi. Fayastahyi minkum. Akan tapi nabi itu malu untuk negur kalian. Makanannya sudah habis, masih di sini, masih ngobrol, nggak pulang-pulang. Wallahu la yastahi minal haq. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu dari kebenaran. Ini adalah dalil bahwasanya ketika hajat kita sudah selesai, maka hendaknya segera untuk pergi. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Dan apabila seseorang ini ketika bertamu, apabila seseorang itu bertamu kemudian yang punya rumah itu mengatakan irji'u, pulanglah. Maksudnya ya tidak mengusir tapi mempersilahkan untuk pulang. Irji'u farji'u, maka hendaknya kamu pulang. Huwa azka lakum, maka hal yang demikian itu lebih suci bagi kalian. Maka seandainya kita sedang bertamu kemudian kok kelamaan sehingga yang punya rumah itu mempersilahkan kita untuk pulang, ini berhubung sudah malam, tolong saya mau istirahat, monggo pulang dulu ini. Misalnya seperti itu, maka kita hendaknya berlapang dada, tidak marah. Kenapa? Huwa azka lakum, kata Allah, itu lebih suci bagi kalian. Maka kita anggap seperti itu sesuatu yang wajar saja ya. Karena kita juga mungkin kurang tahu diri gitu, kalau kelamaan di rumah orang. Maka ini adalah salah satu adab. Hadirin jamaah pengajian rahimani wa rahimahullah. Kemudian beliau sebutkan dalam surat yang lain, surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah di antara hamba-Nya, mereka para ulama. Kenapa yang takut kepada Allah hanyalah mereka para ulama? Karena para ulama adalah mereka yang betul-betul tahu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Mereka lah yang tahu segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah yang tahu bagaimana hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala apabila kita melanggarnya. Makanya di sini Allah menyebutkan innama yakhsyallaha. Allah di sini menyebutkan dengan yakhsya. Mereka para ulama takut kepada Allah, takutnya disertai dengan pengagungan kepada Allah. Bukan takut pada umumnya. Satu contohlah begini. Misalnya kita sekarang lagi bermajlis seperti ini. Tiba-tiba dari atas jatuh. Blup. Ular. Kira-kira apa yang terjadi? Kita sedang duduk-duduk bermajlis seperti ini, tiba-tiba dari atas jatuh. Blup. Ular. Kira-kira apa yang terjadi? Bubar, ya. Jelas bubar. Kenapa? Karena takut. Contoh yang lain, misal kita pulang dari pengajian ini, di tengah jalan ternyata ada lima macan. Kira-kira bagaimana? Di tengah jalan kok, wah, lima macan. Apa yang terjadi? Balik kanan langsung, balik lagi masjid ini. Kenapa? Karena kita takut. Itu takutnya kita. Takut pada umumnya seperti itu. Kalau kita takut kepada sesuatu, kepada makhluk Allah, justru kita apa? Lari, menjauh. Tapi kalau para ulama ketika takut kepada Allah, maka apa yang dilakukan? Justru malah mendekat. Nah ini, makanya dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan khasyah yakhsha. Khasyah, bukan khauf. Kalau khauf itu masih umum. Tapi kalau khasyah itu takut dengan disertai apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini menggunakan kata khasyah, beda dengan takut pada umumnya. Kalau seseorang takut kepada sesuatu biasanya justru malah lari. Tapi kalau takut kepada Allah harusnya apa? Bukan lari, tapi semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah yaitu takut dengan disertai pengagungan kepada Allah. Hadirin jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan sedikit masuk kepada hadis yang berkaitan tentang keutamaan ilmu. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan kepadanya tentang agama. Berarti mafhumul mukhalafah, atau bisa kita pahami dengan sebaliknya, apa? Bahwasanya Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu keburukan, maka Allah tidak akan berikan pemahaman terhadap agama. Ini adalah pemahaman secara kebalikannya seperti itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, kebaikan baik di dunia dan akhirat, yufaqihu fiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini yufaqihu. Kalau kita telusuri kata yufaqihu dari kata fiqhun, yaitu paham. Allah akan berikan pemahaman terhadap agama. Dan seseorang itu tidak dikatakan faqih kecuali dia selain paham terhadap agama, dia juga mau mengamalkannya. Kalau seseorang sekedar paham terhadap agama, paham saja, maka dia belum dikatakan faqih. Tapi kalau sudah paham, kemudian dia juga mengamalkan apa yang dia pahami, maka dia termasuk orang yang faqih. Dan termasuk orang yang faqih itu adalah dia orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Yufaqihu fiddin. Hadirin jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaih. Sebuah hadis yang diriwayat, yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak ada iri kecuali pada dua hal ini. Rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq, kemudian dia salurkan hartanya ini kepada sesuatu yang benar. Ini adalah orang yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rajulun atahu Allahul hikmah. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, yaitu ilmu. Fahuwa yaqdi biha, kemudian dia memutuskan dengan ilmu tersebut, wa yu'allimuha, kemudian dia juga mengajarkan ilmu tersebut. Jadi ada dua hal yang boleh kita berhasab. Akan tetapi jemaah sekalian, bahwasanya kalau kita secara umum, kalau kita sampaikan hasab, itu dalam benak kita adalah sesuatu yang buruk, yang artinya mungkin begini. Hasad itu ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, maka kita pengin mendapatkan kenikmatan itu, kemudian kita berharap orang yang mendapatkan nikmat itu hilang. Itu secara umum hasad itu seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud dengan hasad dalam hadis ini adalah maknanya ghibtah. Ghibtah itu apa? Ghibtah itu ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, kita ingin seperti orang tersebut tanpa ada keinginan supaya nikmat itu hilang dari teman kita. Itu namanya ghibtah. Nah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali di dua hal ini. Yang pertama, rajulun atallahu malan, yaitu seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kemudian dia menyalurkan hartanya ini dalam kebenaran. kita boleh berhasad seperti ini. Kita boleh iri kepada orang yang seperti ini. Kemudian yang kedua, rajulun atahullahul hikmah. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, fahuwa yaqdi biha. Kemudian dia memutuskan dengan ilmu tersebut. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Kita boleh iri kepada orang yang kedua ini. Lalu apakah kita tidak boleh iri kepada selain dua hal ini? Misalnya ada seorang, ada tetangga kita yang sifatnya, misalnya kita iri kepada sesuatu yang sifatnya duniawi. Misalnya tetangga kita ada yang beli mobil. Apakah kita tidak boleh kepingin seperti itu? Wah, tetangga saya beli mobil, jadi saya juga kepingin. Apakah kita tidak boleh kepingin ini seperti itu? Karena di sini hadisnya mengatakan la hasada, tidak ada hasad kecuali kedua dari apa, dua hal tersebut. Berarti selain dua hal ini apakah tidak boleh? Ternyata makna hadis ini adalah la hasada illa fitnatan, tidak ada hasad yang utama. Tidak ada hasad yang lebih utama kecuali kita hasad kepada dua orang ini. Jadi apakah kita boleh hasad kepada orang lain ketika apa, dari selain kedua hal ini yang sifatnya duniawi? Itu boleh, asalkan hasad kita bukan hasad iri dengki, tapi ibtah. Kita iri kepada tetangga kita yang misalnya tadi, tapi kita tidak punya niatan supaya nikmat yang apa namanya diperoleh oleh orang lain tidak hilang. Yang itu yang digunakan. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah kita tidak boleh hasad yang lebih utama kecuali kepada dua hal ini, yaitu pertama seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang melimpah, kemudian dia menyalurkan kepada sesuatu yang benar. Kemudian yang kedua, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu sehingga dia mengamalkannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Ini adalah dua hasad yang dibenarkan oleh agama Islam. Hadirin jamaah pengajian rahimani wa rahimahullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan sedikit dari apa namanya bab fadlul ilmi ilman wa ta'liman lillah, yaitu keutamaan ilmu, mempelajarinya dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada sebuah pertanyaan. Ya, ini saya bacakan dulu, Pak. Assalamualaikum. Monggo silakan. Masalah ilmu tadi, Pak. Rakitlah wajib mendapatkan ilmunya walaupun sedikit. Kalau kita berdakwah kepada seseorang tetapi dia tidak mengamalkan malah membenci kita. Masalah sepele-sepele sudah sana kalau orang kampung. Pertanyaannya adalah apabila kita punya ilmu sedikit, kemudian kita dakwahkan kepada seseorang, tidak diterima malah kita dibenci. Sikap kita terus ataukah berhenti gitu, Pak? Kalau sikap kita terhadap hal semacam itu tetap kita lanjut terus dulu. Ya. Memang orang berdakwah itu banyak sekali rintangan. Bahkan Nabi saja ketika berdakwah lebih berat daripada sekedar dicela. Tentu ketika kita berdakwah dengan cara yang benar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kata Allah. Berdakwahlah, sampaikanlah ila sabili rabbika bil hikmah, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmat. Hikmah di sini adalah dengan ilmu dan cara yang benar. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang benar. Jadi hukum asal dari kita berdakwah itu apa? Dengan cara yang hikmah, dengan cara yang mau'izatil hasanah, dengan kelemah lembutan. Akan tapi jika dibutuhkan dengan keras, wajadilhum billati hiya ahsan, apabila dibutuhkan dengan cara yang lebih dari itu, maka wajadilhum billati hiya ahsan, maka dengan cara berjidal, dengan dialog, dan dengan dialog pun juga dengan dialog yang baik tentunya. Dengan dialog yang baik, tidak dengan cara yang apa namanya tidak dibenarkan oleh Islam, mungkin dengan tutur kata yang baik gitu, sehingga apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh orang yang kita ajak berdialog, mungkin seperti itu. Ini ada pertanyaan, apa hukum menghafal Al-Quran bagi orang yang sudah tua? Sunnah-sunnah apa yang diajarkan Nabi di awal bulan Dzulhijjah ini? Terima kasih. Hukum menghafal Al-Quran bagi orang yang sudah tua, tentu apa namanya semampunya gitu. Karena tuntutan orang itu kan untuk Al-Quran ketika dia menjalankan sholat, ya, menjalankan sholat. Setidaknya ketika kita menjalankan sholat, kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita harus baca. Setidaknya surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat setelah Al-Fatihah, mungkin seperti itu apa namanya perlu. Okay. Tapi apabila seseorang sudah betul-betul tua dan tidak mampu untuk menghafalkannya, ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Kemudian sunnah-sunnah apa yang diajarkan Nabi di awal bulan Dzulhijjah? Di antara sunnah-sunnah di bulan Dzulhijjah ini adalah yang pertama, kita memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah apa namanya? Kita memperbanyak puasa. Bukan berarti kita 10 hari apa Dzulhijjah ini kita puasa full, tidak seperti itu. Karena Nabi mengatakan perbanyaklah puasa di bulan Dzulhijjah, itu bukan maksudnya full 10 hari untuk berpuasa. Akan tetapi perbanyaklah puasa di 10 ini, puasa-puasa sunnah, maksudnya seperti itu. Misal puasa Dawud atau puasa Senin Kamis atau yang lainnya. Begitu. Itu diantaranya. Kemudian yang merupakan sunnah pula, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan seperti ini. Mungkin itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.